Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Para muslimin rahimahullahu ta'ala, Al-Muttalib. Hadith Muttalib, ta'rifuhu wa hukmuh. Yang pertama terkait dengan ta'rifnya, definisinya adalah makhtalafa ruwatu fi sanadihi aw matnihi wa ta'adzara al-jam'u fi dhalika wa tarjihu. Hadis yang ikhtilaf perawatu, para perawi hadis tersebut berselisih. Fi sanadihi, bisa jadi ikhtilaf itu terjadi ada pada sanad, adanya ittirab pada sanad. Aw matnihi, atau pada matanya. Wa ta'adzara al-jam'u fi dhalik, dan tidak mungkin untuk menjamak ikhtilaf yang ada tersebut. Wa tarjihu, dan tidak mungkin adanya tarjih. Ini hadis Muttalib. Yang pertama, adanya khilaf, ikhtilaf, wujud ikhtilaf bain ruwat, apakah terkait dengan sanad atau matan. Yang kedua, ta'adzur al-jam' wa tarjih, ya, tidak mungkin dijama' dan tidak mungkin adanya tarjih. Kalau mungkin ditarjih, berarti yang satu syad, yang satu mahfuz. Yang satu mungkar, yang satu ma'ruf. Yang satu dhaif, yang satu sahih. Itu kalau mungkin ditarjih. Ini tidak bisa ditarjih dan tidak bisa dijamak. Misalnya contohnya, ma'ruya an Abi Bakar radhiyallahu anhu أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أراك شبت أراك شبت aku melihat engkau telah beruban. Diriwayatkan dengan sirah tamrid ruwiya dari Abu Bakar. Diriwayatkan dari Abu Bakar, beliau berkata kepada Nabi صلى الله عليه وسلم, berkata kepada Nabi, أراك شبت, aku melihat engkau telah berubah. Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, syayyabatni hudu wa akhawatuha, telah membuat keberuban surat Hud dan surat-surat semisalnya. Ini hadis masyhur. Dan ternyata ini adalah hadis contoh hadis Muttalib. Dan hadis Muttalib itu min kismil ta'if. Qadbar rahimahullahu ta'ala, wa qadikhtulifa fihi ala nahwi asyrati awjuhin, telah diperselisihkan, tidak ada khilaf dalam hadis ini, ala nahwi asyrati awjuh, ya, sampai 10 perbedaan, 10 aujuh ikhtilaf, 10 ya macam perbedaan hadis ini, sehingga ada khilaf. Yang pertama misalnya farwiya mausulan, ada yang meriwayatkan wajah pertama hadis ini mausul. wa mursalan. Ada lagi dalam sanad lain diriwayatkan dengan mursal. Ini dua. Wa ruya min musnad Abi Bakar wa Aisyah wa Sa'id. Diriwayatkan katanya ini dari musnad hadisnya Abu Bakar. Ada yang menyatakan hadisnya Aisyah, ada yang menyatakan hadisnya Sa'ad. Intinya ada 10 poin yang menunjukkan adanya ikhtilaf dalam sanad hadis ini. Ila ghairi dzalika min al-ikhtilafat, dan lainnya dari khilaf-khilaf yang ada yang terkait dengan hadis ini, allati la yumkinu jam'u bainaha wa la tarjihu, ya, yang mana ikhtilaf tersebut tidak mungkin dijamak dan tidak mungkin diterjih. Ketika tidak mungkin dijamak dan diterjih, maka akhirnya dihukumi muttariq. Qala fa in amkana al-jam'u, kalau mungkin dijamak, wajib. Ya, wajib hukumnya menjamak. Maksudnya wajib al-jam'u itu. In amkana al-jam'u, wajaba al-jam'u. Kalau mungkin dijamak, maka wajib untuk menjamaknya. Wa intafal ittirab, hilang ya sifat ittirab. Juga nanti di bawah, wa in amkana tarjih, kalau mungkin diterjih, maka umila bi tarjih. Yang satu nanti sahih, yang satu dhaif. Yang satu syad, yang satu apa namanya? Mahfud. Apa contoh yang mungkin dijama? Kalau mungkin dijama, maka wajib untuk dijama. Contohnya misaluhu ikhtilafat riwayat fi ma ahrama bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita baca di syarah Al-Baiquniyah. Kisah Al-Baiquniyah. Contohnya adalah perselisihan riwayat-riwayat yang ada tentang ihramnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hajjatul wada. Apakah beliau haji ifrad atau tamattu atau qiran? Sudah kita baca, antum lihat lagi nanti surah berikutnya. Wa fi ba'dihha, di sebagian riwayat disebutkan annahu ahrama bil haj. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu ihramnya ketika berangkat hajinya ihram bil haj, berarti haji ifrad. Hanya niat haji. Wafi ba'diha, dalam sebagian lagi riwayat disebutkan annahu tamatta', beliau itu hajinya tamattu, ihramnya tamattu. Wafi ba'diha sebagian riwayat lagi menyatakan annahu qarana baina umrah wal jam' wal haj. Beliau hajinya haji qiran, menggandengkan antara, menggabungkan antara niat umrah dan haji. Ya, ada ikhtilaf. Namun qala sul Islam bi tammi rahimahullahu taala la wala tanaqudha baina dzalik. Tidak ada pertentangan di antara riwayat-riwayat yang ada tentang masalah hajinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ihramnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Fa innahu tamatta'a qiran atau tamattu'a qiran wa afrada 'amal hajj wa qarana bain nusukaini al-umrah wal hajj. Karena beliau memang betul tamatta', beliau tamatta' ini karena tamattu akhirah, beliau mendapatkan kesenangan karena bisa menggabungkan dua amalan, haji dan umrah, atau beliau pun tamattu akhiran yang juga setelah umrah menunggu amalan haji, Ya, cuman bedanya antara tamattu. Jadi tamattu harus ada tahallul, sama qiran tidak. Sama-sama nunggu. Umrah dulu, baru kemudian nanti baru berangkat ke Mina. Bedanya kalau tamattu ada tahallul, kalau qiran tidak. Dan sudah kita baca di syarah berikutnya juga di sisi lain tamattu karena beliau ya bisa berangkat dalam satu safar untuk dua amalan, haji dan umrah. Yang kedua, wa afrada, beliau afrad amal haji. Wa qarana, dan beliau menggandengkan antara dua niat, dua amalan, antara nusukain umrah wal haji. Fakana qarinan bi'tibari jam'ihi nusukain. Maka beliau dikatakan haji qiran, beliau qarin ihram dengan haji qiran, dilihat dari sisi apa? Beliau menggabungkan dua nusuk, dua ibadah. Karena qiran itu langsung dua, dia dapat umrah dan haji. Cuma bedanya dengan haji tamattu, kalau tamattu setelah umrah ada tahallul dulu. Jadi sama-sama dia gabungkan nusuk, dua ibadah. Mufridan, dianggap beliau haji ifrad bi'tibar, kan dilihat dari sisi iktisarihi ahdi tawafaini wasa'yain, hanya mencukupkan satu tawaf dari dua tawaf yang ada, dan mencukupkan satu sa'i dari dua sa'i yang ada. Mutamatti'an, dan beliau dikatakan mutamatti' bi'tibar tarfuhihi bitarki ahli safarain. Ya, beliau tamattu mutamatti karena beliau dari siapa? Karena beliau ya mendapatkan ketenangan, ya, kebahagiaan, kesenangan karena meninggalkan satu di antara dua safar yang harusnya umrah. Untuk umrah satu kali safar, untuk haji safar lagi dua kali. Tapi dengan haji qiran yang beliau lakukan, maka beliau cukup melakukan satu safar untuk dua amalan, umrah dan haji. Yang semestinya untuk umrah satu safar, untuk haji satu safar, dengan haji qiran cukup satu safar untuk dua amalan, sehingga beliau tinggalkan satu safar. Ini mutamattia. Sehingga yang sudah kita baca dalam syarah berikutnya, ini juga terjadi Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, ini sini demikian yang sahih, beliau hajinya haji qiran. Beliau karena qarinan, haji qiran. Adapun riwayat-riwayat yang ada, beliau dikatakan ahram bil haj, beliau tamatta, ini maksudnya. Ini maksudnya, ia dikatakan ifrad karena beliau mencukupkan satu tawaf dan satu sa'i. Dan demikian haji qiran. Dikatakan tamatta, kenapa? Karena beliau mencukupkan satu safar untuk dua amalan, umrah dan haji. Tapi yang sahih, yang rajih, beliau haji qiran. Wallahu a'lam bishawab.